فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau dimanapun Anda berada. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, dan juga para pendengar radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang terakhir, kita telah sampai kepada pembahasan ayat keberapa? Ayat ke-13. Apa bunyinya? Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wasuqiyaha, yang terjemahannya Rasul Allah. Siapa yang dimaksud Rasul Allah di sini? Nabi Salih berkata kepada kaumnya. Kaum apa namanya? Kaum Samud. Naqatallah, hati-hati dengan untanya Allah ini. Wasuqiyaha, biarkan unta ini minum dengan nyaman. Jangan diganggu. Nabi Salih alaihi salam sampaikan ini ketika melihat gelagat bahwa kaumnya ini ada yang mau usil. Usil ngapain? Akan mengganggu onta yang mereka minta sendiri. Sebagai bentuk mukjizat untuk meyakinkan mereka. Bukan hanya usil, bahkan mereka berencana untuk membunuh. Idzim ba'atha ashqaha. Ketika orang yang paling sial, orang yang paling naas di antara kaum Samud bangkit untuk menyembelih unta itu, maka buru-buru Nabi Saleh alaihi salam ngasih peringatan. Apakah peringatan Nabi Saleh diterima? Direspon dengan positif atau negatif? Jawabannya ada dalam ayat yang akan kita pelajari malam hari ini. Ayat yang ke-14. Ayat ini agak panjang, maka kita potong di tengah. Separo yang kedua akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. Ini separo. Kelanjutannya, فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّهَا. Malam hari ini kita hanya akan bahas فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا, yang artinya mereka mendustakan Nabi Saleh. Maksudnya mendustakan itu apa toh? Tidak percaya. Sudah diwanti-wanti sama Nabi Saleh, tapi mereka enggak percaya. Fakadzabuhu, enggak percaya. Dengan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Saleh, cukup sampai di situ tidak? Fa'aqaruha. Bahkan mereka sembelih unta tersebut. Padahal sudah diwanti-wanti sama Nabi Saleh, jangan diganggu. Jangan diusili. Ngusili aja enggak boleh, apalagi membunuh. Jadi mereka enggak cukup hanya ngusili, tapi mereka bunuh. Fa'aqaruha, mereka sembelih unta tersebut. Padahal Nabi Saleh alaihi salam itu enggak kurang-kurang untuk mengingatkan kaumnya. Dalam ayat lain surat Al-A'raf ayat 73, dan kita telah sampaikan bahwa kisah Tsamud dan juga Nabi Shalih itu disebutkan dalam Al-Quran berulang-ulang. Dalam sekian surat disebutkan. Ya. Maka salah satu cuplikan yang diceritakan oleh Allah ada dalam surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 73. Allah menceritakan Nabi Shalih sedang mendakwahi kaumnya. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Kata Nabi Shalih, sungguh telah datang kepada kalian bukti nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian minta bukti, ini sudah datang. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini unta yang kalian minta. Allah turunkan unta ini sebagai tanda buat kalian. Kalian minta bukti nyata bahwa aku rasul, bahwa yang aku bawa benar, ini buktinya. Kalian minta supaya kalian puas, kalian tenang dengan apa yang saya sampaikan, kalian minta mukjizat. Mukjizatnya bentuknya unta yang keluar dari sebuah batu dan dalam keadaan sudah hamil tua. 10 bulan. Ini sudah didatangkan. Hadhihi naqatullah lakum ayah. Ini unta dari Allah yang kalian minta. Fadharuha ta'kul fi ardhillah. Biarkan unta ini makan bebas di buminya Allah. Jadi dia mau makan di mana silakan, biarkan. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Jangan sekali-kali kalian sakiti unta ini. Kalau kalian sakiti, akibatnya kalian akan mendapatkan azab yang pedih. Sudah diwanti-wanti oleh siapa? Nabi Saleh. Ketika diingatkan seperti itu, jangan ganggu, jangan sakiti. Kalau kalian sakiti, kalian akan ditimpa azab. Bukan sembarang azab, azab yang pedih. Ternyata apa jawaban mereka? Tadi surat apa? Al-A'raf ayat 73. Di ayat yang ke-77. Mereka menjawab. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan apa yang mereka lakukan. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim. Sudah diperingatkan seperti itu. Mereka bukan hanya menyakiti unta tersebut, bukan hanya mengganggu unta tersebut, bahkan mereka sembelih unta tersebut dan mereka angkuh dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Apa buktinya mereka angkuh? Waqalu, mereka berkata, "Ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin." Salih, datangkan ancaman yang kamu sampaikan itu. Kalau engkau betul-betul utusan Allah. Alias apa? Nantang. Nantang apa? Nantang azab. Subhanallah. Nanti kita akan bahas di kelanjutannya. Bagaimana ketika mereka nantang, mereka dikasih. Apa yang mereka minta? Yang mereka minta apa? Ayo beneran sini. Kalau memang benar kamu Rasul, datangkan azab. Ya. Makanya nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengazab suatu kaum, itu berarti kaum itu sudah kebangetan, keterlaluan, kebablasan. Itu pasti. Gak mungkin hanya sekedar sedikit gitu masalah langsung diazab, enggak. Ya. Kalau sudah kebangetan, keterlaluan, itu Allah turunkan azab. Nabi Shalih sabar enggak menghadapi kaumnya? Sabar. Minta ini dikasih, minta ini dikasih. Dakwahi pelan-pelan sama Nabi Shalih. Dengan lembut, dengan argumen. Ya. Ternyata begitulah balasan dari kaumnya. Alias kaumnya tidak menerima peringatan yang disampaikan oleh Nabi Shalih. Pertanyaan besar. Ketika Nabi Saleh sudah berusaha maksimal. Nabi Saleh usahanya maksimal enggak? Maksimal. Siang malam didakwai tanpa kenal lelah, dengan lembut, dibawakan dalil. Mereka minta mukjizat dikasih, minta sama Allah Nabi Saleh supaya diberikan mukjizat seperti persis apa yang mereka minta. Ketika mereka akan nyembelih, diingatkan sama Nabi Saleh. Aku khawatir kalian kena siksa dari Allah. Ternyata mereka tetap keras kepala. Dan mereka tidak menerima peringatan Nabi Saleh. Pertanyaan besar. Apakah Nabi Saleh gagal dalam dakwah beliau? Apa pertanyaannya? Apakah Nabi Saleh gagal dalam dakwahnya? Gagal apa enggak? Berhasil atau tidak berhasil? Apa bedanya gagal sama tidak berhasil? Tadi saya tanya gagal kok mantep banget, tidak. Nabi Saleh berhasil enggak dalam dakwah? Berhasil. Gagal atau tidak gagal? Nabi Saleh tidak gagal dalam dakwahnya. Sekalipun dakwahnya tidak diterima sama kaumnya. Atau lebih tepatnya sama sebagian kaumnya. Tidak gagal. Apa alasannya tidak gagal? Minimal dua alasannya. Nabi Saleh dan nabi-nabi lainnya yang sudah berdakwah dengan benar kemudian ditolak sama kaumnya, atau yang ikut dakwah mereka cuma sedikit, para nabi alaihimussalam, para rasul alaihimussalam, mereka tidak gagal di dalam dakwahnya. Kenapa? Satu, karena kewajiban para nabi bukan membuka hati. Apa? Kewajiban para nabi bukan membuka hati. Tapi kewajiban apa? Menyampaikan kebenaran dengan baik. Itulah tugasnya. Tugasnya para nabi tok atau juga para pewaris nabi? Pewaris nabi. Pewaris nabi sinten? Sinten? Para ulama. Para ulama. Emang nabi punya warisan? Punya warisan? Apa warisannya? Ilmu. Tapi banyak orang yang gak doyan dengan warisan apa? Warisan para nabi. Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tahu Abu Hurairah? Siapa? Sahabat Rasul. Sahabat Rasul SAW. Yang terkenal hadisnya itu paling banyak. Yang terkenal hadisnya paling banyak. Pernah suatu saat beliau ke pasar. Beliau ke pasar. Di pasar ramai nih, Pol. Pasar ramai enggak? Kalau enggak ramai bukan pasar. Orang dagang, orang jual beli, orang promo, ya. Sewu telu, ya. Itu kalau sekarang ya. Ya. Obral, obral, obral. Sibuk orang di pasar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi ke pasar, langsung berdiri di hadapan orang-orang. Beliau mengangkat suara, wahai penduduk pasar. Wahai orang-orang yang sedang sibuk di pasar. Kalian ini cuek banget sih. Ada pembagian warisan Rasul SAW di masjid, kalian gak ikut. Ini warisan Rasul SAW di masjid sedang dibagi-bagi, kalian gak ikut. Di mana? Kata orang begitu dengar warisan itu langsung apa? Di mana? Di mana? Itu di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Maka mereka gemeruduk. Langsung berbondong-bondong mereka pergi ke masjid. Abu Hurairah nunggu nih di pasar. Nunggu nih di pasar. Gak berapa lama kemudian mereka datang lagi. Abu Hurairah, Mana warisannya? Kami enggak ngelihat ada warisan dibagi-bagi. Beliau bertanya, apa yang kalian lihat di masjid? Yang kami lihat mereka lagi baca Quran, belajar hadis, belajar hukum, agama. Mereka pada ngelompok-ngelompok, ada yang ngisi pengajian, ada yang dengerin. Enggak ada duit atau apa gitu dibagi-bagi. Kata Abu Hurairah, subhanallah. Itulah warisan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ilmu. Itulah warisan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi panjenengan sekarang ini sedang apa? Sedang berusaha mendapatkan warisan Nabi SAW. Tapi banyak mana? Di masjid apa di alun-alun? Ya 50-50 loh Ustaz. Dayan sin ngalun-alun dia ngerokakan Ustaz. Alhamdulillah. Ya dapat warisan juga mereka. Walaupun di mana? Walaupun di alun-alun. Jadi jawaban yang pertama apa tadi? Tugasnya para rasul bukan membuka hati, tapi menyampaikan kebenaran. Insyaallah ayat ini jenengan sering dengar. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Innama anta mudzakir. Tugasmu itu hanya ngasih peringatan. Terus kelanjutannya apa? Lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu wahai Muhammad bukan orang yang berkuasa, bukan orang yang bisa memaksa mereka untuk menerima apa yang kamu sampaikan. Surat napa? Al-Ghasyiyah. Ayat pinten? 21 sampai 22. Surat napa? Al-Ghasyiyah ayat 21 sampai 22. Jadi kewajiban para rasul itu menyampaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, Nabi Shalih sudah menyampaikan atau belum? Sudah. Masalah mereka menerima atau tidak menerima itu kan urusan hati. Dan hati itu yang menguasai siapa? Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka cuma diberi kemampuan untuk menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Bahkan jamaah yang kami hormati, kecintaan kita kepada seseorang, kasih sayang kita kepada seseorang, sebesar apapun itu, tidak akan bisa membuka hati seseorang. Dengan kecintaan yang kita miliki sebesar apapun, itu tidak akan bisa membuka hati seseorang kecuali kalau apa? Kalau Allah yang membuka hati orang tersebut. Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling istimewa kedudukannya di sisi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah. Saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sangat beliau cintai. Siapa? Abu Talib. Siapa Abu Talib? Paman beliau yang punya jasa yang sangat besar untuk membela dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Untuk melindungi beliau dari gangguan kaum musyrikin Quraisy, bahkan melindungi nyawa Nabi kita Muhammad SAW. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah dalam ayat ini sedang berbicara dengan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Engkau, sesungguhnya engkau. Wahai Muhammad, tidak bisa memberi hidayah, tidak bisa membuka hati orang yang engkau cintai. Sebesar apapun cintamu kepada orang tersebut. Terus siapa yang bisa buka? Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Gak peduli apakah dia dahulu memusuhi Islam habis-habisan. Seperti siapa? Umar bin Khattab. Abu Sufyan. Putranya Abu Jahal. Siapa? Lebih apal Abu Jahal. Putranya Abu Jahal itu yang masuk Islam malah. Lebih apal Abu Jahal. Siapa? Siapa? Bagus. Ikrimah. Siapa namanya? Ikrimah. Jadi kalau jenengan mau kasih nama jangan Abu Jahal. Kasih Ikrimah. Ikrimah ini putranya Abu Jahal yang masuk Islam. Ya, masuk Islam. Padahal dahulu panglimanya kaum musyrikin. Seperti Khalid bin Walid. Jadi Ikrimah, Khalid bin Walid itu dahulu panglimanya kaum musyrikin memerangi kaum muslimin. Tapi begitu masuk Islam jadi panglimanya kaum muslimin memerangi kaum musyrikin. Walakinallaha yahdi may yasha. Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa di antara hambanya yang layak, yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 56. Surat apa? Al-Qasas ayat 56. Jadi Allah lebih tahu. Gak usah maaf ngatur-ngatur siapa? Allah. Allah lebih paham. Allah lebih tahu siapa di antara hamba-hambanya ini yang pantas dan layak untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak pantas. Siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak berhak mendapatkan hidayah. Hidayah itu domain. Apa domain? Ranah. Wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa ikut campur. Enggak bisa cawe-cawe dalam masalah hidayah. Akan tetapi walaupun hidayah itu di tangan Allah, kita sebagai manusia diperintahkan untuk berusaha secara apa? Maksimal. Untuk menyampaikan kebenaran kepada orang yang kita cintai. Jadi jangan mentang-mentang, hidayah itu di tangan Allah. Mangsan oleh hidayah, corakan baik. Bukan. Ya, bukan seperti itu. Jangan memahami dari ayat yang tadi kita baca dengan pemahaman seperti itu. Mangsan oleh hidayah ya, oleh. Orang yang mati baik. Gak seperti itu. Kita harus maksimal. Maksimal itu artinya menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Tidak boleh berdakwah itu dengan asal-asalan. Sing penting ora, utuh sing penting. Sing penting yang wis ngomong ke halal ke haram. Arep diterima ora diterima yang ngono. Diterima yang mlebu surga ora diterima yang mlebu neraka. Masya Allah, nerakane siapa? Ya. Jadi dakwah itu bukan sekedar mengatakan ini halal, ini haram, titik. Ini sunnah, ini bid'ah, titik. Ini benar, ini salah, titik. Dakwah itu bukan sekedar doktrin. Dakwah itu harus disampaikan dengan cara yang baik. Yang membuat orang itu paham. Jadi bukan sekedar kiye salah, kiye benar. Loh kenapa sih salah? Wis pokoknya salah. Ini gak boleh syirik. Kenapa syirik? Wis pokoknya syirik. Manut bae. Harus disampaikan kenapa itu syirik. Kenapa ini bid'ah. Kenapa ini salah. Disampaikan. Kenapa saya harus melakukan ini. Kenapa saya harus meninggalkan itu. Jelaskan dengan baik. Dakwah itu bukan hanya sekedar doktrin. Bukan hanya sekedar menyampaikan. Bukan hanya sekedar berkata ini dan itu. Tidak. Makanya perhatikan dalam Al-Quran. Surat ini, ayat ini insyaallah akrab di telinga banyak di antara kita. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Surat apa? Yasin. Ya, surat apa? Yasin. Ayat berapa? Kok enggak tahu? Fokus hafal. Yasin ayat 17. Ayat berapa? 17. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Artinya kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Jadi nek menyampaikan dakwah kuwi kudu apa? Kudu jelas. Role gremeng. Ya. Orang genah ora role. Nyong kawit mien kaya kiye gele ngomong, bukan masalah ngomongnya. Cara menyampaikan dalilnya sing genah. Alasannya yang terang. Kalau menyampaikan sumbernya jelas, Qur'annya mana, hadisnya mana, kitabnya di mana, orang ngarang dewek. Kan wonten nggih. Kuwi nang ndi kuwi? Anu keterangan kuwi. Ya carane nyong kaya kiye lah, kok carane nyong. Dalilnya mana? Bukan asal menyampaikan, tidak. Jadi dakwah itu enggak boleh asal-asalan. Kenapa? Dakwah itu ibadah. Boleh enggak ibadah asal-asalan? Enggak boleh. Ibadah itu harus benar. Dakwah ibadah, makanya harus benar. Ini alasan yang pertama. Apa tadi alasan yang pertama? Apakah dakwah Nabi Saleh gagal? Alasan yang pertama, tidak. Alasannya apa satu? Kewajiban para nabi bukan membuka hati. Jadi masalah kaumnya Nabi Saleh menerima atau tidak, itu bukan kewajibannya Nabi Saleh. Nabi Saleh kewajibannya cuma menyampaikan. Yang kedua, hasil bukan segalanya. Apa? Hasil bukan segalanya. Jamaah, perhatikan baik-baik. Dalam sebuah usaha, ada hasil, ada apa? Ada proses. Ada proses, ada apa? Hasil. Wong sekolah, ana sinau, ana hasil ujian. Orang menikah, ya, ada maaf hubungan biologis, ada hasil. Hasilnya apa? Anak. Pemuda ngelamar, ada proses, ada hasil. Prosesnya apa? Ngelamar. Hasilnya? Masa ditolak? Diterima atau ditolak? Ini loh. Aja langsung ditolak. Orang bekerja. Jualan. Dari pagi sampai sore. Itu namanya? Proses. Dapat duit. Itu namanya? Hasil. Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya melihat hasil. Karena hasil itu bukan segalanya. Tapi yang lebih berharga adalah proses. Diterima atau tidak diterimanya suatu dakwah, itu hasil atau proses? Itu hasil atau proses? Hasil. Diterima atau tidak diterimanya dakwah itu adalah hasil dan bukan proses. Dan hasil bukan segalanya. Allah subhanahu wa ta'ala menghargai proses. Yang penting kita berusaha secara maksimal dengan benar. Allah tidak menuntut hasilnya seperti apa. Maka ketika dakwahnya Nabi Saleh tidak diterima, alias hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, tidak bisa dikatakan gagal. Karena Nabi Saleh prosesnya sudah benar. Makanya gak ada ceritanya Allah dalam tanda kutip komplain. Protes dalam tanda kutip kepada Nabi yang pengikutnya cuma sedikit. Allah tidak pernah menyalahkan nabi yang pengikutnya cuma sedikit. Apa ada nabi yang pengikutnya sedikit? Ada. Bahkan yang pengikutnya cuma dua, cuma satu ada. Bahkan yang gak punya pengikut ada. Gak punya pengikut, bayangkan. Dakwah, dakwah, dakwah, dakwah. Orang nasi siji-siji ya. Ustaz tahu dari mana? Ustaz ngerti kang? Rasulullah SAW, Nabi kita SAW yang bercerita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi wassalatu wassalam bercerita, "Uridat alayyal umam." Aku pernah diperlihatkan, pernah ditampakkan pemandangan manusia nanti pada hari kiamat. Jadi aku pernah ditontonkan sama Allah nanti hari kiamat pemandangannya seperti ini. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu ruhayut. Ketika aku melihat ada nabi pengikutnya ya enggak nyampe 10. Pengikutnya enggak nyampe 10. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulan. Ada nabi yang pengikutnya cuma satu atau dua. Bayangkan. Luruskan barisan. Duh, kursi jedok. Satu atau dua. Dan yang lebih menakjubkan lagi, wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat ada nabi yang tidak ada pengikutnya satu pun. Karena nanti pada hari kiamat orang itu datang berserta dengan nabinya masing-masing. Pengikutnya Nabi Anu di belakangnya nabi tersebut. Pengikutnya Nabi Anu di belakangnya nabi tersebut. Ternyata ada nabi yang di belakangnya enggak ada siapa-siapa. Idrufi ali sawadun azimun fadhanantu annahum ummati. Kemudian aku, kata Nabi SAW, melihat ada rombongan besar. Saya pikir itu adalah umatku. Maka kemudian disampaikan kepadaku, hala Musa wa qaumuhu. Bukan Muhammad. Itu siapa? Nabi Musa dan kaumnya. Maka Nabi kita pun nyari-nyari, umatku di mana? Maka disampaikan kepada beliau, unzur ilal ufuq. Coba Muhammad, lihat sebelah sana. Fa'idha sawadun azim. Ternyata jumlahnya banyak sekali. Wanzur ilal ufuqil akhar. Coba lihat sebelah sana lagi. Jadi sebelah sana, sebelah sini. Banyak sekali. Hadihi ummatuka. Itulah umatmu, wahai Muhammad. Wa ma'hum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Dari sekian banyak ini Muhammad, ada 70,000 di antara mereka yang bakalan masuk surga tanpa melewati proses siksa ataupun proses penghitungan amalan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan sekarang tema kita 70,000 ini. Tema kita sekarang adalah apa? Ada nabi yang gak punya pengikut. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyalahkan nabi tersebut? Kenapa kamu datang-datang gak ada pengikutnya? Dan kita tahu persis bahwa nabi ini adalah nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan rata-rata para nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad umurnya panjang-panjang. Masih ingat nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun dakwah? 950 tahun. Itu dakwahnya ya, proses dakwahnya. Bayangkan, orang berdakwah ratusan tahun gak ada pengikutnya. Jadi Allah tidak menyalahkan mereka karena yang jadi ukuran bukan hasil. Yang jadi ukuran adalah proses. Makanya perhatikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa qul i'malu, beramallah kalian, berbuatlah kalian, bekerjalah kalian, fasayarallahu amalakum, Allah akan lihat amalan kalian. Bukan lihat apanya? hasil. Allah akan perhatikan, Allah akan cek, Allah akan nilai bagaimana kalian beramal. Apakah sudah benar amalannya atau belum? Dan Allah akan mengganjar kita sesuai dengan amalan yang kita kerjakan, bukan apa tadi? Hasil yang kita dapatkan. Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Makanya orang yang faham ini, bahwa yang penting itu bukan hasil tapi apa? Proses. Ketika dia dakwah, kok dakwahnya tidak diterima? Kok dakwahnya yang menerima cuma apa? Sedikit. Misal jenengan buka pengajian atau buka TPQ. Hari pertama sing teka piro? Banyak. 100. Seneng banget ya. Alhamdulillah sing teka apa? 100. Ternyata besok 100. Masih 100. Tapi kemudian mulai apa? Dari hari ke hari mulai merotoli. Satu bulan kemudian tinggal 10. Tinggal apa? 10. Orang yang faham apa yang tadi disampaikan, dia gak berhenti, orang mutung. Gak putus asa. Wah, Jen. Dari 10. 10, bocah yang ngelangel mani. Maaf. Sebocai kur 10 nun sewu. Sing pinter-pinter orang hana berarti ki kursi gadis sana ya. Yeah, maaf. Sing angel-angel diulang abata kawit wingi baleni maning kelalen maning. Baleni maning kelalen maning. Kemudian dia tinggalkan. Jangan. Ya. Yeah. Allah itu melihat bagaimana usaha kita. Tidak dilihat, oh berapa yang hadir, berapa yang ikut sama kita. Makanya barometer kesuksesan suatu dakwah itu bukan hanya dilihat dari jumlahnya. Akan tetapi benar atau tidak dakwah yang disampaikan. Bukan berarti jumlah itu tidak penting. Akan tetapi itu bukan ukuran. Bukan ukuran satu-satunya. Ya. Yeah. Maka orang-orang yang faham ini dia akan berbesar hati. Dakwahnya enggak diterima, ya ora apa-apa. Sing penting apa? Sing penting sudah menyampaikan. Jenengan punya anak. Mungkin ada di antara kita yang anaknya sulit banget untuk diajak ngaji. Sulit banget untuk diajak sholat. Ustaz, saya enggak kurang-kurangnya ustaz untuk dakwahi anak saya. Enggak kurang-kurangnya saya ngajak anak-anak saya untuk ngaji, untuk sholat ustaz. Setiap pagi saya bangunkan ustaz, tapi sulitnya minta ampun. Pak, Bu, teruskan. Lanjutkan. Diterima enggak diterima, Allah tidak melihat. Tapi yang dilihat sama Allah adalah apa? Usaha. Kita benar enggak usahanya? Kita putus asa atau tidak dalam berusaha. Ya. Jadi gak perlu kita mengorbankan prinsip supaya orang ikut. Gak perlu. Ada sebagian orang lah. Kayaknya ini kudu diubah ke isinya. Ke. Ya. Kayaknya kita harus melebur. Ya. Kita harus ngeli. Ya. Kita harus keli, bukan ngeli. Apa? Harus apa? Harus keli. Harus ikut apa yang dilakukan oleh masyarakat biar dakwahnya apa diterima. Tidak, jangan. Ya, tetaplah istiqamah di dalam dakwah yang benar. Diterima enggak diterima itu bukan urusan kita. Kalau misalnya dakwah kita enggak diterima, dapat pahala enggak? Dapat. Tetap dapat pahala. Dan bahkan mungkin dakwahnya diterima kapan? Kapan? Setelah jenengan meninggal baru diterima dakwahnya. Ya. Ketika Rasulullah SAW wafat, jumlah para sahabat berapa? Sekitar 100 ribuan. Sekarang jumlah kaum muslimin berapa? Jadi gak mesti kita harus ngelihat dengan mata kepala sendiri hasilnya. Akan tapi mungkin kita akan melihat hasilnya, mungkin yang akan merasakan hasilnya anak cucu kita. Kita yang merintis, mereka yang akan merasakan manisnya apa yang sudah kita rintis. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.